akhirnya ku menemukanmu. Saat hati ini mulai merapu, ku berharap engkau lah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu miliki aku dengan segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukanmu. Saat hati ini mulai merapu, ku berharap engkau lah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Jika nanti ku sanding dirimu miliki aku dengan segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintai.